muda dan pemudi yang tercinta dan tersayang. Bila bapak ibu pergi, ibu pamit arisan, dan bapak pamit rapat kerja. Itu tandanya engkau harus waspada. Lebih baik kau tegur saja ibu arisan berapa jam, bapak rapat berapa bulan. Sebab di zaman sekarang penipuan maju di segala bidang. Zaman modern kalah, arisan lah kok 10 jam. Anehnya bersolek 5 jam di salon Sri Baheno. Nyeksi dan ongkosnya seharga meksi. Zaman modern kalah, rapatlah kok 10 hari. Bawa mobil pribadi, wajah berseri-seri, tampak girang sekali. Tanda tanya pasti dalam hatimu. Tahu tak kawan-kawan arisan, singkatan aku rindu sama Anton. Arisan singkatan aku rindu sama rapat kerja singkatan, rapat tempat mata ke rumah jamilah jaitun datang muda. Rapat kerja singkatan, rapat tempat mata ke rumah jamilah jaitun datang muda. Buat pemuda dan pemudi yang tercinta dan tersayang. Bila bapak ibu pergi, ibu pamit arisan, dan bapak pamit rapat kerja. Itu tandanya engkau harus waspada. Lebih baik kau tegur saja arisan